له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk perkataan Al-Mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Al-Firqatun Najiyatu Wasatun Fi Babi Af'alihi Ta'ala Bainal Qadariyati Wal Jabriyah, bahwa golongan yang selamat Ahlussunnah Wal Jamaah adalah kaum yang pertengahan dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala antara qadariyah dan jabriyah. Sudah kita pelajari bahwa qadariyah kaum yang menafikan qadar, menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Sudah kita pelajari dari keterangan Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah bahwa firqah Qadariyah ini terbagi dua. Baik, Abu Kanzun, baik, sebutkan yang pertama. Tindin yang pertama, ya, yang gulu, yang ekstrim di dalam menafikan takdir sampai-sampai apa? Perbuatannya sendiri tidak terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, tidak menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan yang baik, tidak pula yang jelek, bahwa seluruh amalan hamba terlepas ya dari takdir Allah, yang baiknya maupun yang buruknya. Itu yang pertama. Baik, golongan yang kedua, Abdurrahim. Iya, Taifah Tania. Yang bagaimana? Ikmal. Adapun kejelekan itu tidak diciptakan oleh Allah, berarti ciptaan siapa? Kalau kejelekan berarti ciptaan siapa? Hamba itu sendiri. Ini yang dengannya baik. Ya, mereka dikatakan majus hadhil ummah. Taib, dari dua golongan ini Abdurrahim, yang sesat yang mana Abdurrahim? Abdurrahim. Ajib. Dua golongan tadi yang sesat yang mana? Fajar. Yang sesat yang mana? Kedua-duanya, ya, jangan bingung kalau ditanya opini. Ya, seluruh yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah itu sesat. Ya. Jadi jangan bingung kalau ditanya semisal ini. Ya, semua kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, baik yang dahulu, ya, maupun yang sekarang, dengan berbagai namanya, ada Suriyah, ya, ada Turatiyah, ya, semuanya sesat. Tidak ada yang di atas Siratul Mustaqim. Hanya saja tingkat kesesatannya berbeda-beda. Dan semakin dekat, ya, ciri-cirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin lembut syubhatnya. Oleh karena itu, ya, banyak orang yang menganggap bahwa Ahlus Sunnah Salafiyin dengan Turatiyin, dengan Sururiyin, itu tidak ada bedanya. Begitu ya. Baik. Sebagaimana dahulu orang menganggap bahwa Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah, Maturidiyah itu Ahlus Sunnah. Bahkan atau di antara masyaikh yang disebut masyaikh, ya, syaikh, sebagiannya menganggap bahwa Ahlus Sunnah, ya, tentunya bukan Ahlus Sunnah ini yang menganggap seperti ini, tapi dianggap sebagai syaikh, menganggap bahwa Ahlus Sunnah itu terbagi tiga, Salafiyin, kemudian Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah. Baik. Sebagai misal, contoh yang lain dalam permasalahan kelompok sesat Syiah. Baik, di antara berbagai kelompok Syiah dengan pecahannya, ya, di sana ada Syiah Rafidah atau Ja'fariyah. Ya, nih nisbat kepada Ja'far As-Sadiq, yang juga dikenal dengan Syiah Imamiyah, karena mereka meyakini adanya imam 12 imam yang maksum. Ya, dan ini para ulama mayoritas dari Syiah-Syiah yang tersebar di berbagai negeri, mayoritasnya adalah Syiah Ja'fariyah. Ya, Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, yang pusatnya di mana? Di Iran. Nah, termasuk Husiyun yang di Yaman, ya, Rafidah mereka, bukan Zaidiyah. Alam semisal Muhammad Al-Imam mungkin menganggapnya Zaidiyah, menunjukkan dia tidak mengerti tentang hakikat dari Husiyun. Nah, di antara kelompok-kelompok Syiah yang paling dekat, ya, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak dikenal dengan kelompok Zaidiyah, nisbah kepada Zaid ibn Ali, ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang paling dekatnya, di mana mereka, ya, tidak memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak memusuhi. Hanya saja mereka beranggapan bahwa Ali ibn Abi Thalib itu lebih utama. Baik. Dan mereka juga mengakui bahwa yakni bolehnya kepemimpinan orang-orang yang mafdul, yang kalah sisi keutamaannya terhadap al-fadil yang lebih utama. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, mereka sah sebagai pemimpin, akan tapi dari sisi keutamaan, ya, mereka ini adalah orang-orang yang kalah keutamanya dibandingkan siapa? Dibandingkan Ali. Ya. Dan tentu ini adalah, ya, akidah yang menyimpang, karena dari lisan Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, beliau menyatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyhi Abu Bakar thumma Umar. Salah seorang yang dijuluki sebagai Syi'i, ya, bernama Syarik ibn Abdullah Al-Qadi. Ya. Beliau menegaskan yang demikian. Kemudian ada seorang yang bertanya, "Loh, engkau seorang Syiah, ya, kenapa kok berkeyakinan seperti itu?" Ya, ini orang yang dikatakan Syiah zaman dahulu. Ya. Kata Syarik ibn Abdullah, "Ya, demikian keyakinan orang-orang yang katakan Syiah di zaman dahulu, ya, di zaman itu, meyakini bahwa Abu Bakar, Umar terbaiknya umat ini setelah nabinya. Ya, bagaimana mungkin kami menyelisih yang demikian sementara yang demikian kami dengar dari lisan Ali ibn Abi Thalib di atas mimbar ini." Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang mengaku Syiah di masa ini. Apa keyakinan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar? Ya, mereka menganggap bahwa kedua-duanya adalah tagut. Ya. Dan bahkan mereka melaknat dua sahabat yang mulia ini. Nah, kalau ditanya apakah Zaidiyah sesat, jawabannya ya sesat, ya, karena menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, sebagian yang belajar, ya, di sana, di Yaman sana, ya, karena salah asuhan, ya, diasuh oleh al-imam, ya, yang tidak pantas jadi imam, ya. Saya mengatakan, ya, tidak semua Syiah itu sesat. Ya, tidak semua Syiah sesat. Tapi ada Syiah yang tidak sesat. Ya. Mestinya kan tidak semua Syiah itu kafir. Ya, sebagiannya ada yang masih status sebagai muslim, ya, seperti Zaidiyah. Adapun Rafidhah, ya, Syiah Iran, yang mereka, ya, adalah orang-orang yang telah kufur dengan kebid'ahan mereka. Baik, kita lanjut ke perkataan Syekh Zaid berikutnya. Sebelumnya terkait dengan annahum majusu hadhil ummah, ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hadis Abdullah ibn Umar, riwayatkan Abu Dawud rahimahullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah, in maridu fala ta'udu. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa qadariyah adalah majusinya umat ini. Kata Nabi, in maridu, jika mereka sakit, fala ta'udu, jangan kalian menjenguknya. Ya, padahal kita tahu, ya, termasuk di antara hak muslim terhadap muslim yang lain, jika sakit, ya, maka jenguklah. Kemudian wa tuqabilu hadhihi ta'ifah fi dhalali al-jabriyah, dan berlawanan dengan kelompok ini, yakni kelompok qadariyah ini dalam kesesatannya adalah kelompok jabriyah. Ya, kelompok jabriyah. Jabr, ya, bukan jabariyah, tetapi jabriyah. Wahiyya ta'ifatun dhalatun. Di mana al-jabriyah adalah kelompok yang sesat. Ya, sebagaimana disebutkan ini dalam bab af'alillah ta'ala. Ghalaw fi nisbati af'alil ibadi lillah. Mereka ekstrim di dalam menisbatkan, menyandarkan perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berkeyakinan bahwa terjadinya perbuatan dari hamba itu sesuatu yang sifatnya majaz, kinayah, ya, yang berbuat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, dalam keyakinan mereka, apa yang terjadi dari perbuatan hamba itu seperti gerakan bulu yang ditiup angin, bergerak tetapi ada yang menggerakkan. Ya. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya, bergerak tetapi bukan perbuatan hakiki dari wayang itu. Ini keyakinan orang-orang Jabriyah. Yang pertama kali berbicara tentang Jabr adalah Jahm ibn Safwan, ya, tokoh Jahmiyah. Ya, tokoh Jahmiyah. Jadi dari sini ya, kita melihat bahwa sebuah kelompok sesat, ya, kesesatannya tidak hanya dalam suatu perkara, ya, dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sesat karena menafikan seluruh nama dan sifat Allah. Kemudian ya, dalam permasalahan takdir, ya, juga mereka sesat. Kemudian waraf'il laumi 'anil usat, dan mereka menghilangkan adanya celaan dari orang-orang yang bermaksiat. Dan tentu ini yakni kelompok yang kesatannya demikian jauh, karena dengan itu mereka menggugurkan syariat. Di sisi mereka tidak ada beda antara perintah dengan larangan, ya, bahwa semua hamba di sisi mereka sama saja, yang menjalankan ketaatan, yang berbuat maksiat, tidak ada bedanya. Karena menurut mereka apapun yang terjadi pada perbuatan hamba itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, mereka orang-orang Jabriyah berpendapat innal abda majburun ala jami'i af'alihi, bahwa seseorang itu dipaksa terhadap seluruh perbuatannya. Jadi dia tidak memiliki kehendak, tidak juga memiliki kudrah, kemampuan. Ini menurut keyakinan orang-orang Jabriyah. Wa nisbatul a'mali ilal ibadi majazun, dan penisbatan, penyandaran perbuatan-perbuatan, ya, kepada hamba-hamba. Bahwa seorang berdiri, seorang duduk, seorang membaca, ya, seorang maksiat ini, maksiat itu. Ini sifatnya majaz. Ya, yakni kiasan. Sesuatu yang bukan hakiki. Wal fa'ilul hakiki huwallah. Kata mereka, adapun pelaku hakiki dari perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Jadi menurut mereka, kalau seorang hamba sholat, kalau seorang hamba berzina, itu bukan hamba tadi yang berbuat, ya. Pelakunya Allah, subhanallah, amma yakuluna uluwan kabira. Wa min lazimi qawlihim, maka konsekuensi dari ucapan mereka, wa in kanu la yastati'una ayusarrihu bih, ya, meskipun mereka tidak akan mampu untuk mentasrih, blak-blakan istilahnya, untuk mengatakannya, maka konsekuensi dari ucapan mereka, karena pelaku hakiki itu Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha yu'adzibul asiyah wa huwa zalimun lahu. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa seorang yang maksiat, berarti Allah subhanahu wa ta'ala zalim terhadapnya. Ini konsekuensi dari ucapan mereka. Kenapa? Karena menurut mereka hamba itu dipaksa. Kalau seorang dipaksa kemudian dihukum, ya, ini kan zalim. Ya, tapi mereka tidak berani untuk terang-terangan mengatakan seperti itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala munazzahun 'anil zulmi. Ya, sebagai misal sebelum ini. Ya, jangankan dari hukum syar'i. Pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yang disilakan dengan hukum negatif, ya, negatif atau positif, ya, kalau ada orang dipaksa kemudian orang ini dihukum, ya, maka tentu orang akan mengatakan ini zalim, orang dipaksa kok, ya. Apalagi tentunya jika kita melihat sisi syariat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah disucikan dari adanya kezaliman. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma rabbuka bizallamin lil'abid. Dan tidaklah Rabb engkau, ya, berbuat kezaliman terhadap hamba. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat kezaliman, satu kezaliman pun terhadap hamba. Maka dengan ayat ini, kita menafikan adanya sifat zulm, kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan menetapkan apa? Lawanannya. Ya, karena penafian terhadap suatu sifat yang tercela, ya, bukan tujuannya hanya sekedar penafian, tetapi menetapkan apa yang menjadi lawannya. Kalau kita menafikan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maknanya menetapkan kemaha adilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, ya, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ditimpa sinah, ngantuk yang ringan. Wala naum, tidak pula tidur. Kita menafikan adanya sifat ngantuk dan sifat tidur dari Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan menetapkan lawanannya, ini kemasempurnaan sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sinah, naum ini adalah Saudara kematian, ya. Saudara kematian. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai adanya kezaliman terhadap seluruh makhluk. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari menzalimi hamba-hambanya. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Siapa nama Abu Dzar? Ibrahim. Ya, sudah dilewati 40 Nawawiyah. Siapa nama Abu Dzar? Masyaallah. Abu Hari. Oh. Baik, yang mengeluarkan Imam Muslim kok ya. Iya. Baik. Siapa bukan Zun? Abu Dzar namanya siapa? Bashir. Baik. Ya, sahabat-sahabat yang masyhur dengan kunyahnya kebanyakan kita tidak mengerti ya namanya. Abu Musa. Siapa nama Abu Musa? Pak Nabi. Jangan jawab Pak Amr ya. Abdullah ibn Qais. Ya. Kalau Abu Dzar. Abdullah bin Sahr. Saya baru mendengar. Jundub ibn Junadah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis qudsi ini, ya, fil haditsil qudsi, telah meriwayatkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku telah menjadikan kezaliman ini sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala tegas di hadis qudsi ini, ya, mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Baik, hadis qudsi termasuk kalam Allah atau bukan? Wabillah taufiqun. Termasuk, ya. Allah menegaskan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan qala Allahu tabaraka wa ta'ala, menunjukkan bahwa hadis qudsi juga kalam Allah. Baik, kata Syekh Zaid selanjutnya, lakin min lazimi qawli hadhihi ta'ifati dhalah. Akan tetapi dari konsekuensi perkataan atau pendapat kelompok yang sesat ini, kelompok mana ini? Qadariyah apa Jabriyah? Jabriyah. Annallaha yu'adzibul 'asiya wa huwa dhalimun lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mengazab, menyiksa seorang yang berbuat maksiat menurut konsekuensi, yakni konsekuensi dari ucapan mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Karena menurut mereka hamba itu dipaksa. Ya. Menurut mereka hamba itu dipaksa untuk berbuat dalam keadaan mereka tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Sehingga ketika diazab berarti Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka. Padahal ayat-ayat yang disebutkan di sini, demikian juga hadis qudsi, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Illa annahum kama aslaftu, kecuali, dan itu lazimnya, maksudnya mereka sebagaimana telah aku sebutkan di atas, la yusarrihuna bidzalik, mereka tidak terang-terangan untuk menyatakan bahwa Allah menzalimi. Ya, karena mereka tahu kalau terang-terangan seperti ini, ayat hadis membantah ya ucapan mereka. Mereka itu kata Syekh Zaid di sini sifatnya hanya kelaziman dari perkataan mereka. Kalau mereka menyatakan bahwa hamba-hamba itu dipaksa dengan perbuatannya, ya, bahwa nisbah perbuatan yang dinisbatkan kepada mereka hanya majaz, berarti hakikatnya yang berbuat itu Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-Nya yang maksiat, ya, maka konsekuensi dari ucapan mereka berarti Allah menzalimi hamba tadi. Kata Syekh, bal huwa min lazimi qaulihim. Ya, tetapi yang demikian, saya lagi, ini bukan yang sesuatu yang sarahah, yang istilahnya terang-terangan dari ucapan mereka, tetapi sifatnya konsekuensi dari ucapan mereka. Ya, seperti pada pembahasan tentang Al-Qadariyah, ya, yang kemarin. Ya, ketika mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki yang baik, ya, sementara kejelekan itu dari hamba. Kalau seorang hamba kufur, sebetulnya Allah menghendaki untuk hamba tadi beriman. Tapi kehendak hamba ini yang dominan. Konsekuensinya berarti apa? Bahwa hamba ini lebih kuat, lebih perkasa, lebih berlaku kehendaknya dibandingkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak mentasrih seperti itu, karena ya jelas-jelasan kalau ya secara terang-terangan seperti itu, ya jelas kebatilannya. Wa bi'sa ma qalu wa sa'a ma taqadu, maka betapa jelek apa yang mereka katakan tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memaksa hamba-hamba-Nya untuk berbuat dalam keadaan mereka tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemampuan, ya, dan betapa buruknya apa yang mereka yakini tersebut. Ini keyakinan Jabriyah. Baik, al-muadzin riyadhi. Kata Syekh Zaid selanjutnya, wa tawassata ahlus sunnati wal jama'ati baina hataini ta'ifataini dhallataini. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah, maka berada di tengah-tengah di antara dua kelompok yang sesat tersebut. Mereka berada di tengah-tengah dikarenakan mereka terus berpegang dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Baik. Adapun upaya untuk berada di tengah-tengah ketika tidak di atas sunnah, maka terjadi apa yang terjadi seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya, ingin membantah kelompok Khawarij dengan penyimpangan mereka, ya, yang mengkafirkan kaum muslimin, ingin membantah orang-orang Murji'ah, ya, yang mereka menganggap iman tidak terpengaruh dengan kemaksiatan tetapi dengan cara bid'ah, sehingga akhirnya munculkan, ya, bid'ah berikutnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka terus berpegang di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للعباد ولأعمالهم. Maka mereka menetapkan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala adalah pencipta hamba-hamba seluruhnya, dan dia pula yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Dalilnya sudah kita lewati, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan amalan amalan kalian seluruhnya, yang baiknya maupun yang buruknya, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-ibada humul amiluna li'a'malihim. Dan sungguhnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah pelaku terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Mereka pelaku hakiki. لأن الله أعطاهم قدرة واختيارا. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada mereka kudrah, kemampuan, wakhtiyaran, dan pilihan, tidak dipaksa. Ya, pilihan. Mereka memiliki masyiah, kehendak untuk berbuat, serta kemampuan untuk berbuat, di mana dua perkara ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada hamba tadi. Yang dengan dua perkara ini terjadi perbuatan mereka. Sehingga dengan demikian, ya, sebagaimana mereka ciptaan Allah, demikian juga perbuatannya. Jadi dengan dua perkara yang ada pada hamba, yakni kehendak dan kemampuan, terjadilah perbuatan mereka. Sebagai misal, seseorang ingin bersedekah, tetapi ya, dia tidak memiliki kemampuan. Ya, jangankan untuk memberi, untuk kepentingan sendirinya saja kurang. Ya, punya keinginan, tetapi tidak punya kemampuan, maka tidak terjadi ya, perbuatan sedekah itu. Sebaliknya, dari sisi kemampuan punya, hartanya di mana-mana, ya, tetapi tidak punya keinginan. Ya, maka tidak terjadi perbuatan tersebut. Jadi ini dua faktor yang menjadi sebab terjadinya perbuatan hamba. Dua-duanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَمَكَّنَهُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada mereka, sehingga terjadi perbuatan. Kemudian فأنزل عليهم الكتب, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kitab-kitabnya. وأرسل إليهم الرسل, dan Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka para rasulnya. وأمرهم بطاعة المرسلين, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menaati para rasul. Ya, Allah berikan kemampuan kepada mereka, Allah berikan ikhtiar, ya, Allah berikan kehendak kepada mereka. Dikatakan di sini, wa'atahumul qudrata 'ala fi'li tha'ah, wa'atahumul qudrata 'ala ijtinabil ma'siyah. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan ketaatan, demikian juga Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahalembutan Allah. Diberikan keterangan, jalan. Dengan diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul. Diberikan kepada mereka kemampuan untuk berbuat. Ya, ketaatan, mengikuti apa yang diserukan oleh para rasul. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh mereka. فَمَنْ أَطَاءَ اللَّهَ وَأَطَاءَ رُسُولَهُ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Maka siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada para rasulnya, maka dia termasuk dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang taat, ya, maka dialah wali Allah. sebagaimana sebaliknya, ya, yang durhaka kepadanya, dia adalah wali syaitan. Yudkhiluhul jannah, di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkannya kepada memasukkan hamba tadi ke dalam jannah. Sebabnya apa? Ketaatan hamba tadi, ya, dari perbuatannya. Perbuatan hamba tadi. Hamba tadi pelaku hakiki terhadap perbuatannya. Wa man asallaha tabaraka wa ta'ala wa asa rusulahu. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan durhaka kepada para rasulnya, fahuwa min a'da'illah, maka dia termasuk dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudkhiluhullahu azza wa jalla an-nar. Allahu azza wa jalla memasukkannya ke dalam neraka. Juga sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah kedurhakaan hamba tadi. Hamba tadi pelaku hakiki terhadap perbuatan durhakanya, maksiatnya. Wa bi'sal qarar, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal. Wa dzalika raji'un ila adillahi wa hikmatihi wa ila rahmatihi wa fadlihi. Maka semua itu, masuknya seorang hamba ke dalam jannah, masuknya seorang hamba ke dalam neraka, dengan sebab-sebab perbuatan yang dilakukan oleh masing-masingnya, semuanya kembali kepada keadilan dan hikmah Allah, dan kembali kepada rahmah, kasih sayang Allah dan keutamaannya. Fabi rahmatihi wa fadlihi hada man syaa min khalqihi. Maka dengan rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, ya, didapatkannya oleh kita hidayah untuk mengenal Islam. Setelah itu, hidayah untuk kita mengenal tariqah yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semata-mata adalah fadl minallah, ya, semata-mata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk berjalan di atas petunjuk, memiliki niat yang baik untuk ibadah kepada Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jalan bagi mereka. Ya, kita tidak berbicara tentang mereka, orang-orang yang durhaka dan bentuk kemaksiatan. Tapi yang punya keinginan untuk baik, beribadah kepada Allah, berapa banyak di antara mereka bersemangat, tetapi tidak di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaknya kita bersemangat di dalam menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya untuk lebih meningkatkan semangat kita di dalam mempelajari agama ini, dikarenakan apa yang belum kita ketahui dibandingkan dengan yang sudah kita ketahui. Belum kita berbicara tentang beramal, ya, dengan yang sudah kita ketahui. Dengan yang sudah kita ketahui, yang belum kita ketahui masih terlalu banyak. Ya. Dari yang sudah kita ketahui, yang sudah kita amalkan, ya, ya, masing-masing bisa menghisab diri-dirinya. Ya. Dan ini sesuatu yang tentunya akan bermanfaat. Ya, sebagaimana Umar menyatakan, hasib anfusakum qabla an tuhasab. Ya, hendaknya kalian berupaya untuk menghisab diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, li'annahu ata bi asbabil hidayah. Kama qala azza wa jal, dikarenakan hamba tadi telah menempuh sebab-sebab hidayah. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang berupaya untuk ihtada, ya, mengambil petunjuk, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dengan dicari di majelis-majelis ilmu, ya, tidak datang sendiri ke rumah. Maka dari itu, kalau ilmu yu'ta, ya, ilmu itu didatangi, wala ya'ti, bukan mendatangi. Jangan kita berpikir, oh gampang, ya, nanti kita undang Ustaz Fulan, ya, mau yang model apa. Ilmu sesuatu yang mulia. Oleh karena itu, siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan padanya, meskipun orang berupaya untuk merendahkannya. Tetapi sebaliknya, orang yang merendahkan ilmu, maka dia akan hina walaupun orang berupaya untuk memuliakannya. Walladzina ihtadaw zadahum huda, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan karuniakan kepada mereka ketakwaan. Wa man dhalla wa ghawa, barang siapa yang sesat dan menyimpang. Ya, dua-duanya ini sama-sama sesat. Ya, ad-dhalal ini sesat karena adamul ilm. Ya. Adapun al-ghiwaya ini sesat karena ittiba'ul hawa, mengerti ilmu tetapi mengikuti hawa nafsu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis kesesatan ini. Ya. Allah menyatakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Dalam surat An-Najm. Bahwa sahabat kalian ini bukan seorang yang sesat karena tidak memiliki ilmu. Jadi betul-betul beliau di atas ilmu. Ya. Tidak pula dia orang yang menyimpang. Ya, dalam keadaan mengerti ilmu. Jadi betul-betul ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang di atas petunjuk, tidak mengikuti kejahilan, tidak pula mengikuti hawa nafsu. Dikarenakan di sana ada orang yang dalam keadaan mengerti ilmu tetapi sesat, sebagaimana orang-orang Yahudi dan yang memiliki sifat seperti mereka. Dan di sana ada orang-orang yang sesat, ya, seperti orang-orang Nasrani. Mereka dolun, sesat dalam keadaan, yakni karena tidak mengerti ilmu. Dan demikian dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Barang siapa yang sesat dan menyimpang, fabi adlillah wa hikmatihi, maka kesesatannya, ya, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya, kebijakannya. Thumma, kemudian bil asbab allati ata biha, dengan sebab-sebab yang ditempuh oleh hamba tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab, Allah mudahkan untuk dia menempuh sebab itu. Ya, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sebagaimana penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga pada hadis Ibn Umar, hadis Abdullah ibn Amr yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Seorang, ya, yang ditakdirkan untuk masuk neraka, ia akan senang, mudah untuk melakukan amal-amal kesesatan. Ya, tidak senang dengan petunjuk, tidak senang dengan hidayah. Jadi dia menempuh sebab-sebab allati ata biha. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka menyimpang, ini dalam hati-hati mereka memiliki penyimpangan, enggan untuk mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para rasul, azagallahu qulubahum. Azagallahu qulubahum. Maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Jadi penyimpangan mereka itu ada sebabnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid ketika menyebutkan tentang asbab ad-dhalal, maka beliau menegaskan bahwa tidak mungkin ya seseorang tersesat kecuali dikarenakan dia menempuh sebab kesesatan itu. Tidak mungkin seorang yang istiqomah zahiran wa batinan kemudian tiba-tiba dia menyimpang. Mesti ada sebab yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah ketidakikhlasan. Dan ini perkara yang sangat mendasar yang menjadi sebab banyaknya orang-orang yang menyimpang. Tidak adanya keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan di dalam beramal. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu taala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.